setia menunggu. Walaupun aku selalu sok sibuk, kini ku datang hanyalah untukmu. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi, seperti dulu senang ataupun susah, selalu ceria. Long live my family. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ku ingat semua tingkah kilamu, ku ingat juga wajahmu yang lucu. Kita semua seperti saudara, tumbuh bersama sampai kita tua. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi, seperti dulu senang ataupun susah, selalu ceria. Long live my family. Dapat kabarmu teman-temanku, lama terasa tidak bertemu. Mungkin dirimu telah banyak berubah, jadi apapun tak jadi masalah. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi, seperti dulu senang ataupun susah, selalu ceria. Long live my family. Aku ada di sini menghiburmu sekali lagi, seperti dulu senang ataupun susah, selalu ceria. Mission complete. Beautiful, guys. I like it. Basok.